وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رجاء ثابت itu dibaca dulu wadalilul istighosah. Berikutnya sekarang ibadah berikutnya adalah istighosah. Qauluhu dalilul istighosati qauluhu ta'ala was id yastaghizuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian. Ya. Terus baca syarahnya. Al-istighosatu talabul khawti wa huwa al-inqa wa al-inqadu min shiddati wal khalati wa huwa aqsamu. Al-awwalu al-istighosatu billahi azza wa jalla wa hadha min afdhali al-a'mali wa akmaliha wa huwa da'wa rusuli wa atba'ihim. Baik, perhatikan. Ya. Mengenai istighosah artinya talabul ghaus. Meminta ghaus, meminta keselamatan, yaitu dia adalah inqadh minasyiddati wal halak. Ya, dia adalah memohon bantuan, menyelamatkan diri, minta menyelamatkan diri dari syiddah, dari situasi yang genting atau dari kebinasaan. Nah, istighosah ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama istighosah kepada Allah, dan inilah seafdal-afdalnya amal dan yang paling sempurnanya. Dan inilah da'bunya para rasul. Ya. Dan inilah yang hal-hal yang dilakukan oleh rasul, para rasul dan para pengikut mereka. Terus wa dalilu ma dzakaruhu asy-syekhu rahimallahu istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bil alf bil-alfin minal malaikati murdifin. Wa kana dhalik fi ghazwati Badrin hina nadhara Nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mushrikina fi alf rajulin wa ashabuhu 300 wa bid'atun asharu rijalan rajulan tamyiz rajulan pada Arisha maf'ul Arisha yunasilu rabbahu azza wa jalla rafi'an yadayhi mustaqbalu kiblatihi mustaqbila kiblati yaqulu Allahumma anjis li ma wa'ad tani Allahumma intuhlik hadhil asabata in syartiyah intuhlik hadhil asabata min ahlil islami la ta'bud la tu'bad fil ardi. Nah, sudah cukup. Bacanya santai aja Sabit, dan kaedah-kaedahnya biar keingat. Kalau bacanya buru-buru, kaedah-kaedah yang kita ketahui di ilmu nahwu sorok buyar. Gitu. Kalau buru-buru, ya, kayak baca buru-buru itu kayak baca emosi, hilang semua. Ya, jawara aja kalau emosi hilang jurusnya, bukan begitu? Mas Mantok. Nah, dalilnya ialah yang disebutkan oleh Syekh, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, ya, yaitu di surah Al-Anfal ini, ya, ketika ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian minta tolong. Astajaba lakum inni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya Allah benar-benar memiddukum akan melapangkan kalian, menolong kalian bi alfin minal malaikati murdifin. Dengan diturunkan berapa? 1000 malaikat yang diturunkan berturut-turut. Nah, itu terjadi di Ghazwah Badar, di peperangan Badar. Hina nadara Nabi Islam ilal musyrikin fi alfi rajulin. Ketika Nabi melihat kepada kaum musyrikin yang mereka punya 1000 pasukan. Sedangkan ashabuhu, pasukan Nabi, para sahabat beliau hanya mi'atin hanya salah sumiatin wabid atab asyara rajulan, hanya salah sumiatin 300 sekian belas orang, yang namanya bid'ah, bid'atun itu 3 sampai 9. Maka pasukan Nabi itu hanya 300, mulai dari 313 sampai 319, kurang lebih begitu. Namanya bid'atun 3 sampai 9, ya. Maka 300 sekian belas orang, minimal 13. Ya. Fadakhala al-'Arish, maka Nabi pun masuk ke kemah beliau, ke Arish. Ya. Wayunshidu Rabbah, beliau melantunkan doa kepada Rabb beliau, bermunajat. Allah, yaitu kemudian rafi'an yadaih, mengangkat kedua tangannya sampai ya imamah beliau terjatuh, sampai diambil oleh Abu Bakar, ya. Mustaqbil kiblah, menghadap kiblat. Allahumma anjizli mu'attani, ya. Ya Allah, ya, kata Nabi SAW, laksanakanlah apa yang engkau telah janjikan untukku, ya Allah. Nah, ini doanya siapa tuh? Neno Warisman, ya. In Allahumma in tuhlik hadil isabah min ahlil ard la tu'bad fil ardi. Ya Allah, kalau engkau biarkan, ya Allah, pasukan ini hancur, dikalahkan, ya, isabah pasukan ini diharapkan min ahlil ardi, jika pasukan ini hancur, maka engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah, di muka bumi ini. Karena pasukan kaum muslimin saat itu hanya itu aja. Di Madinah sisa orang tua renta dan wanita dan anak-anak. Ya, yang enggak ikut perang. Berarti kemana Khidir? Kata Khidir masih hidup. Mana Khidir? Nah, Khidir wafat. Kenapa? Karena kalau Khidir masih hidup, maka Nabi enggak bakal bersabda seperti ini, berdoa seperti ini. Kalau pasukan ini kalah, kau tidak akan disembah. Masih ada Khidir, otomatis wanita dan anak-anak akan menjadi tawanan musyrikin. Orang tua buta renta dibunuh atau menjadi tawanan, dan mereka akan dipaksa kafir. Gak ada lagi peribadatan kepada Allah dengan tauhid, gak ada lagi. Ya, adapun yang dulu Waraqah bin Nawfal, ya, kemudian pendeta siapa tuh yang ketemu Abu Talib di Syam melihat Nabi. Ya, maka ketika diutusnya Nabi, mereka mesti beriman kepada Nabi. Adapun Waraqah bin Nawfal diwafat. Ya, namun beliau sudah mengisyaratkan akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi. Maka Khidir sudah wafat. Khidir wafat. Sufyan mengatakan, "Oh, Khidir mazalah hayyan." Khidir masih hidup. Di mana? Ya. Di some place. Ya. Tayyib, masya Allah. Nah, kemudian wa mazala yastaghitsu bi rabbih rafi'an yadayh. Ini sudah dibaca belum? Belum. Ah, coba gantian. Dibaca di sini. Siapa? Si Akbar. Lanjutannya, Bar. Ayo. Yadaihi hatta sapoto ridahu an mankibaihi fahoda Abu Bakrin radhiyallahu anhu ridahu faalqahu ala mankibaihi iltazamu ma bani al-fat min waraihi maqala ya nabi allahi kafaka una syadataka Kafaka munasyadatuka. Munasyadah itu fa'il dari mana? Kafa. Kafaka, cukup-cukup, ya. Permohonanmu itu cukup, nah, gitu. Itu fa'il. Ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka. Rabbaka fa innahu sayunjizu. Anjaza yunjizu. innahu sayunjizul. Kan tadi di doa Nabi Allahumma anjiz af'ala yufilu, apa filamernya? Af'il akrama yukrimu akrim. Nah, terus fa innahu sayunjizulaka wa'adaka. Ma wa'adaka. Tambahin ma wa'adaka. Tambahin yang enggak ada ma-nya, tambahin. Itu poinnya. Terus fa'anzalallahu hadhihil ayata asani al-istirasatu bil amwati aw bil ahya'i ghairil hadirina al-qadirina ala al-ighasati fa hadha syirkun la'innahu la yaf'alahu li'annahu la yaf'alahu li'annahu la yaf'alahu illa may ya'taqidu anna liha ulahi tasarrufan khafiyan fil qaumi fayaj'alu lahu hadzan minar rububiyyati Allah ta'ala amma yujibu al-muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardh a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Nah, yang kedua, istighosah yang kedua, istighosah kepada orang-orang yang mati atau yang masih hidup tapi dia tidak hadir. Ya. Belum ya? Apa? Mazalah. Ini mazalah ini temannya kana. Tapi dia yang disertai syarat mesti didahului oleh nafyun. Mau manafiyah, mau lam nafiyah, mau lan nafiyah. Ya, mau laisa pokoknya nafyun. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi, begitu kan? Ya. Apa aja temannya? Zala yazalu, bari hayabrahu, apalagi? Infakka yanfakku, apalagi? Fatihah, tayyib. Nah, mazala dan Rasulullah SAW senantiasa yastagis, terus dia beristighosah kepada Rabbnya dengan mengangkat kedua tangannya sampai jatuh ridanya. Rida itu ya, kalau kiai-kiai nganu pakai ini aja taruh selendangnya. Rida sorban imamah, ini rida yang kalau di nganu warna hijau. Si Ahok kafir pakai itu. Ahok kafir pakai. Hari Tanu juga pura-pura jadi nganu. Nah itu ya, besok pakai lah, jangan. Ya, jangan. Di kitab Al-Ta'lim Al-Muta'lim disebutkan ada beberapa ya libas pakaiannya khusus untuk ahli ilmu. Makanya di Saudi ada pakaian khusus buat ulama kan. Nah, demikian. Jangan ya, nanti kita menipu orang. Kita pakai rida kiai bukan, sangin orang kiai. Ya kan orang rida khusus kiai. Oh, si Ahok aja pakai. Ahok udah kafir penipu. Nah, ini penipu mah. Pakai rida. Hari Tanu juga. Jangan pakai. Jangan. Kalau kayak gini mesti meninggal. Nah. Manten. Tapi kalau pakai rida jangan. Itu khusus ya di Ta'lim al-Muta'lim. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ya. Menjelaskan di syarah beliau di Ta'lim al-Muta'lim, itulah pakaian khusus ahli ilmu, jangan orang lain pakai. Dahulu ada ulama yang alim, fatwa di Mekah, majelisnya sepi, enggak ada yang mau datengin. Kenapa pakaiannya biasa-biasa aja? Akhirnya dikasih tahu sama para imam, kamu jangan begini. Pakai baju yang bagus. Akhirnya pakai baju yang bagus, duduk di majelis, orang yakin. Ya enggak? Nah, gitu. Ya, pakai baju batik gini. Nah, ngapain ini duduk di majelis nih? Mau kondangan apa mau ngajar? Gitu kan. Nah, pakai baju yang betul. Terkadang itu enggak diperhatikan. Bukan masalah tawadu. Semua tawadu itu urusan kolbu. Ya, lihat makanya di Saudi para masyih. Ingat? Pakai begitu. Para masyih pakai pakaian yang sendiri. Ya, itu begitu pakai. Nah, antum jangan jadi mudallis. Nah, bukan ulama pakai begituan. Mudallis ini melakukan tadlis, nipu. Nah. Siapa? Wah dia ngauriun, ngauriun. Ya. Terus pakai yang kayak dia pakai itu jangan di Indonesia itu jangan. Syuhrah itu masuk syuhrah. Di Indonesia gak lazim kayak begitu. Gak lazim yang itu khusus di Saudi. Di Yaman aja gak lazim. Pakai jamaah tabligh enggak? Hah? Itu saya pakai itu dulu 5 detik. 10 detik lah. Saya dulu pakai itu. Tiap hari saya pakai itu. Hah? Enggak usah jangan. Kecuali sorban-sorban yang udah lazim dipakai di Indonesia. Iya, songkok. Itu syuhrah. Syekh Sa'ad bin Nasr As-Sasri di syarah beliau dari usul min ilmu usulnya Syekh Utsaimin di syarah oleh beliau di bagian-bagian akhir, beliau menyebut udang-udang seperti itu syuhrah. Pakaian yang kita pakai justru dosa. Ya. Dosa itu. Jangan. Pakaian yang umum-umum aja. Oh, kayak siapa itu tadi namanya? Rajul Mahir. Itu nipu orang. Ya. Terus pakai syuhrah. Enggak, kan enggak lazim di Indonesia kayak begitu. Bukan masalah tampil beda, bukan. Kalau pakai jubah enggak, udah jadi pakaian orang-orang. Apa pakai baju begitu. Ya, orang Betawi kalau mau nikah pakai baju begitu, udah lazim. Tapi kalau pakai begitu, ada enggak di Indonesia? Enggak, bukannya syuhrah maksudnya. Jangan ikut-ikut sunnahnya si Maher. Nah. Talapa apa? Yudliku. Nah itu ya ruwai bidah banyak ya. Ruwai bidah rajul tafih yatakallam fi amril amah. Nah, itu ruwai bidah. Tapi pengikutnya banyak ya, itu pengikutnya yang dikatakan oleh Nabi hatta idza lam yabqa aliman ittaqadun nasu ru'usan juhala fa idza su'ilu fa aqra bi ghairi ilmin dallu wa adallu. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min asyratis sa'ah ayo khadul ilm min asagir minal asagir. Di antara jeleknya hari tanda kiamat ilmu itu diambil dari asagir. Tapi maksud apa? Mazal an-nasu yatamassakuna fi dinihim an-nasu yatamassakuna fi dinihim. Ya. Manusia orang-orang akan senantiasa beristiqomah berpegang teguh dengan agamanya. Ya. Mazala akhadu al ilma min akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari apa namanya orang-orang kibar mereka, ulama kibarnya. Tapi kalau akhadu min asagirihim halaku, kayak gitu ngambil dari asagir, talapa yang tripu kafaro apa lagi? Kafaro yukafiru ya Allah, Allah musta'an. Ya, ya tasrif masih belum lulus. Itu ya ruwai bidah, ruwai bidah, ruwai bidah. Mana lagi tadi? Ya, maka ya, rida sampai-sampai ridanya Nabi jatuh dari bahu beliau. Maka Abu Bakar mengambil ridanya, kemudian meletakkan kembali di bahu Nabi. Ya, summa iltazamahu. Ya, kemudian dari belakang. Ya. Min waraihi, ya. Kemudian Abu Bakar mengembalikan lagi ke pundak beliau dari belakang. Kemudian beliau bersabda, beliau berkata, wahai Nabi Allah, kafa kamu nasyadatuka rabbak. Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Rabbmu. Dia akan memenuhi apa yang telah dijanjikan untukmu. Maka turunlah ayat ini. Yang kedua, istighosah kepada orang mati, orang hidup. Dan orang yang hidup tadi tidak hadir di hadapannya, tidak mampu memberikan apa yang dia minta alal ighosah. Maka ini syirik. Dan ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini bahwa mereka yang dijadikan objek untuk istighosah tadi memiliki tasarrufan. Ya, memiliki kemampuan-kemampuan yang khafiyan. Yang khafi, yang gaib fil kaun, di alam semesta ini. Fajalul lahum haddan min ar-rububiyyah, maka berarti orang ini telah memberikan, menjadikan bagi yang tempat dijadikan istighosah tadi hak-hak dari rububiyyah, bagian dari rububiyyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ah. Maka siapakah yang dapat memperkenankan doa orang yang muttar, orang yang sedang kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su' dan dapat menghilangkan keburukan, kesusahan, wa ja'aluhum khulafa'al ard dan menjadikan ya kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. A'ilahum ma'allah, apakah ada ilah yang lain di samping Allah? Qalilan ma tadzakkar. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Wa dalilu dzabah. Nah, sekarang berikutnya ibadah adalah dzabah. Ya. Di antara ibadah adalah dzabah. Yaitu apa namanya dzabah? Menyembelih. Ya. Menyembelih. Salis ya. Oh iya, Ainur, ada. Al-isti'anati bihim qolabu ta'ala di kiswati Musa fastawasatu alladhi min hu, itu hunya itu Musa fastawasatu hu fastawasahu gak ada huruf taknya fastawasahu fastawasahu alladhi min syi'atihi alalladhi min aduhihi fawakazabu Musa fakodo alaihi. Rabi'u al-istighasatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi ayyaqtida anna lahu quwwatan anna lahu quwwatan qawiyatan misla an yastaghitha al-ghariqa. Fa'il, orang yang kelelep. Ghariqu, orang yang kelelep minta tolong. Wasukhriyatun biman istaghatha bihi fayamna'u minhu fayumna'u minhu bihadhihi illati wa li'illatin ukhra wa hiya al-ghurihu rubbama tara bidhalika ghayruhu fa fatawahama anna li hadhil mashruli quwwatan khufiyatan yunqidhu biha min ash-shiddati. Kenapa sulit ya tasrifnya, apa keribet-keribet? Perhatikan khobar anna takdim, isim anna takhir. Nah itu ya. Nah, yang ketiga istighosah kepada orang yang hidup, minta bantuan pada orang yang hidup, ya. Dan dia alimin, mengetahui, ya. Tapi dia nggak mampu. Dan dia mampu. Alal istighosah untuk memberikan bantuan bagi orang yang datang kepadanya istighosah tadi. Ini boleh. Semisal meminta pertolongan, apa namanya, meminta pertolongan pada mereka. Ini boleh. Allah Ta'ala berfirman tentang kisah Musa. Ya, maka ini penduduknya, apa namanya, ada kaumnya dari Nabi Musa minta tolong, ya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi alalladhi min aduwihi. Oh, jadi ada kaumnya Nabi Musa. Bani Israel datang kepada Musa. Saya bertikai dengan suku Kibti. Fastaghathahu. Orang ini beristighosah kepada Musa, mensyiatihi dari kelompok Nabi Musa, dari Bani Israel. Ya alalladhi min aduwih, untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu Musa, faqadu alaih. Dan Musa pun akhirnya mau nolongin kelompoknya tadi, yang istighosah padanya tadi. Akhirnya Musa, ya, apa namanya, memukulnya dan qadu alaih. Qadu alaih, matilah. Musa mematikan orang tadi. Ya. Jadi sebabnya kenapa Musa memukul suku Kipti, ada suku dari Bani Israel yang sukunya Musa datang. Istighosah. Ini istighosah. Musa mampu minta tolong. Sama seperti kasus isti'anah yang tadi. Ya, boleh kan begitu? Ya akhi, afwan akhi, gitu, isti'anah. Boleh tuh. Nah, kalau istighosah minta tolong dikala sulit. Istighosah itu minta tolong dikala sulit. Nah, kemudian ar-rabi, istighosah kepada orang hidup dan enggak mampu. Ya, orang hidup dan enggak mampu min ghairi ayyatakid, tapi tanpa meyakini annalahu quwwatan khafiyatan, bahwa orang tadi memiliki kekuatan yang gaib. Ini mislu ayyastagis al-ghariq, semisal orang yang kelelep, orang yang tenggelam, dia minta tolong birajulin maslul, kepada orang yang maslul, yang lumpuh. Gimana yang lumpuh jalanannya enggak bisa mau berenang? Fa adalagun sukhriyatun, maka ini adalah ya, main-main. Dan sukhriyah merupakan sukhriyah, bahkan celaan. Bimanistaghosa bihi, kepada orang yang dimintainya istighosah tadi. Antum minta tolong, oh, orang yang lumpuh, tolong aku. Ngeledek orang yang lumpuh. Ngeledek. Ya. Fayumna'u minhu lihadihil illah. Ya. Ini jelas ya, tidak ada gunanya. Maka ini dilarang karena alasan tersebut. Auli illatin ukhra, atau karena alasan yang lainnya, wahiyal ghariq, rubbama igtarra bidzalika, yaitu orang yang tenggelam tadi, ya, ghariq rubbama igtarra bidzalika ghairuh, bisa jadi ada orang lain yang tertipu dengannya. Fatawahama, maka orang yang lain tertipu tadi akan menyangka, ya, menduga anna li hadzal mashrul, bahwa orang yang lumpuh tadi itu memiliki kekuatan khufiyatan, kekuatan yang gaib, yunqidu biha minasyiddah, yang dapat menyelamatkan dia dari ya, kesulitan. Kemudian wa dalilu dzabah, menyembelih. Menyembelih adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Dan dari sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dari sunnah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Saiful, baca Saiful. Qala syarih Allah anlamku ilhaqul ruhi bi'iraqatid dami ala wajihin maksusin wa yaqawu ala wujuhin al-awwalu ayyaku'a ibadatun bi'ayya qasida bihi ta'zimul madhuhi ta'zima bi'ayya qasida bihi ta'zimul madhuhi lahu wa tadalluli wa ta'zim al wa tadallula ma'tuf ka ta'zim awalimatan li ursin hasbuk, cukup aulim walau bisyatin, ya aulim walimahlah gitu, walimahlah engkau, wah disuruh walimah nih kita walaupun dengan sah satu ekor kambing. Berarti kalau enggak ada kambing gimana, ayam boleh enggak? Boleh pakai ayam juga boleh, ya. Suruh wali mana kita panji, Kak? Nah. Ya. Nah. Nah, dhabah adalah izhaqur ruh, mengeluarkan roh. Yaitu dengan memuncratkan darah, ya, menumpahkan darah ini dalam bentuk yang khusus. Ya. Dengan mengalirkan darah dalam bentuk yang khusus. Ini terjadi dalam terdapat dalam beberapa sisi. Yang pertama, ayaqa ibadatan. Ini bisa dia menyembeli ini dalam bentuk ibadah, yaitu dengan memaksudkan mengagungkan al-madbub lahu. Madbub lahu, antum mau menyembeli untuk siapa? Untuk Allah. Nah, ini Allah disebut madbub lahu, yang ditujukan sembelihan. Untuk nyiroro kidul nauzubillah, nyiroro kidul madbub lahu. Wa tadallula lahu. Nah, ini maksudnya ialah untuk mengagungkan, merendahkan diri kepada orang yang diberikan sembelih, wa taqarruba ilaih, mendekatkan diri kepadanya. Maka ini tidaklah boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah azza wajalla ala wajhil alladzi syara Allah, sesuai dengan yang Allah syariatkan. Maka memberikannya kepada selain Allah itu syirik akbar, ini jelas. Ya. Syekh bin Bas tanpa ragu itu di akhir-akhir kitab Subul Salam. Ada orang yang nyembeli untuk selain Allah, untuk jin, kafir, murtad, musyrik, sudah kelar, selesai. Nah, dalilnya ialah yang Allah disebutkan oleh Syekh, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nah, yang kedua, menyembeli yang kedua ya qul ikraman. Nah, ini untuk memuliakan tamu, di dhaif atau walimah urs. Nah, orang nyebutnya urs, pakai sin. Itu buntut kuda. Urs, buntut kuda. Urs, pernikahan. Orang gaya-gaya. Walimatul urs. Buntut kuda. Ya. Nah. Baik. Ada yang semisalnya. Maka ini diperintahkan. Apakah wajib atau mubah? Nabi Ibrahim dulu nyembeli anak sapi buat tamunya malaikat. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya. Dan sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, selenggarakan walimah walaupun dengan menyembeli seekor kambing. Boleh. Ya, makan-makan, ngumpul-ngumpul, nyembeli ayam. Boleh. Enggak syirik. Ya. Ya, boleh. Buat kebutuhan rumah tangga, nyembeli ayam gitu. Wah, nyembeli untuk siapa nih? Untuk makan saya. Kok bukan selain Allah? Wah, ini enggak paham. Pulang dari safar ya nyembeli. Kan sunnah begitu. Pulang dari safar selamat nyembeli kambing. Boleh buat taman kita tidak apa enggak? Hah? Boleh. Boleh. Ibnu Hajar dulu begitu. Setelah beliau menyelesaikan sekian tahun penulisan Fathul Bari, menginjurkan walimah. Itu bersyukur. Jadi, ya boleh nyembeli. Nah, nih mulai udah baca nih kita nih. Selesai ya. Potong ayam yuk, boleh. Gitu. Ya, potong ikan. Loh, ikan dipotong. Loh, madhab Mahrus Ali. Ikan teri disembeli. Ya. Kan begitu kan? Baik. Terus siapa Mirza? Salis. Al-aslu fihi al-ibahatu liqawli ta'ala awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun badallalnaha lahum faminha rukubuhum waminha yakulun waqad yakunu matruban aw manhiyan anhu hasbama yakunu wasilatan lahum. Ah, baik. Yang ketiga, Ini ayahku ala wajih tamattu. Nah, ini dalam bentuk menyembelihnya untuk bersenang-senang dengan memakan atau untuk berjualan atau yang lainnya. Ini dari mubah. Hukum asalnya di sini adalah ibahah. Ya, berdasarkan firman Allah Taala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina na'aman. Apakah mereka tidak melihat bahwa apa yang telah kami ciptakan dengan mimma amilat aydina, dengan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangan kami berupa hewan-hewan ternak, wahum laha malikun, yang mereka memilikinya, wadalalna lahum minha rukubuhum wa minha yakulun, maka kami tundukkan hewan-hewan ternak tersebut untuk mereka, diantaranya ada yang dijadikan tunggangan, ada yang mereka makan. Nah, terkadang ini ada yang dituntut, ada yang dilarang, itu sesuai tergantung wasilahnya apa. Ya, makan-makan potong kambing dalam rangka apa? Dalam rangka ya, nobar Liga Champion tengah malam, makruh. Bukannya mubah itu, makruh. Ya, karena itu ya nggak boleh ada namanya begadang. Ya, kan ingat pesan Bang Roma. Bung Roma, kalau nggak ada gunanya tinggalin. Ya, hukum asalnya kan nggak boleh begadang. Ya, buat begadang makruh, ya bahkan bisa haram. Ngumpul-ngumpul, wah, ini mubah, kajian kita mubah. Ya, gitu. Reunian sama teman-teman SD yang cantik-cantik. Hah? Loh. Reunian ya, dalam rangka ya, teman-teman SD yang cantik-cantik. Nah, ini jelek ya. Ya. Ingat kaidah makana al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, makana al-muharramu illa bihi fahuwa muharramun, dan seterusnya. Ya. Cukup dulu ya. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah, astaghfirullah.